membentang telah kita arungi bersama. Papa, ingatkah badai telah menghempas dirimu? Oh, takutnya diriku tak kulepas dirimu dalam tak ku lepas.